Dari awal ku ingin menjadi yang aku mau. Segala firasat curigamu selalu terbesit tu berpikir, dan ku selalu di sini bersama yang telah kita lalui. Berikan sejenak waktu untuk kita coba berpikir. Jadi yang aku inginkan, segala firasat curigamu selalu terbesit tuk berpikir, dan ku selalu di sini bersama yang telah kita lalui. Berikan coba berpikir, selalu di sini bersama yang telah kita lalui. Berikan sejenak waktu untuk kita coba berpikir. Dan ku selalu di sini bersama yang telah kita lalui. Berikan sejenak waktu untuk kita coba berpikir. Dan ku selalu di sini bersama yang telah kita lalui. Berikan sejenak waktu untuk kita coba berpikir. Selalu di sini bersama yang telah kita lalui. Berikan sejenak waktu untuk kita coba berpikir pada kesalahan yang sama. Yang sama.